Mitra bisnis, sebelum ini Kwi Kiangi telah memaparkan bahwa krisis ekonomi dunia yang berlangsung dalam beberapa tahun belakangan tidak bisa dilepaskan dari krisis finansial yang melanda Eropa. Mengingat, peran sebagai lokomotif ekonomi dunia memang dipegang oleh dua benua yang berada di belahan barat bumi, yakni Amerika serta Eropa. Dan untuk membahas seperti apa proyeksi atas kondisi ekonomi di Eropa, dikaitkan dengan kesepakatan terakhir Uni Eropa untuk menjadikan European Central Bank menjadi pengawas perbankan Eropa, segera kita temui Kwi Kiangi. Baik Pak Kwi, apakah kesepakatan itu akan menjadi salah satu kunci solusi bagi masalah krisis keuangan di Eropa? Bisa, dan sebetulnya itu tidak bisa tidak. Jadi begini, sebetulnya sejak kapan-kapan ya, sejak dulu, itu sudah dikenali antara lain oleh Ruud Lubbers. Lubbers itu kan ekonom yang pernah menjadi menteri ekonomi lama, perdana menteri 12 tahun, kemudian guru besar dalam bidang globalisasi di Harvard maupun di Tilburg. Dia waktu itu kan, berapa tahun yang lalu memberi seminar di IBI, tetapi tidak di kampus, di Hotel Borobudur. Di mana salah satu temanya itu mengatakan, ya, globalisasi itu adalah kerjasama. Kerjasama itu berarti yang teratur, yang tertib itu. Akan tetapi tidak punya pemerintah. Nah, seperti apa penjelasannya Pak Kwik? Jadi kalau kita ibaratkan ada satu kelompok geografis ingin menjadi negara, karena ada pemerintahnya. Nah, sekarang antar negara ini didorong oleh kekuatan-kekuatan yang natural, oleh karena adanya teknologi informasi yang luar biasa, maka mau tidak mau saling terkait. Nah, keterkaitan ini terjadi, itulah globalisasi yang direspon dengan cara regionalisasi. Ada AFTA, Amerika, dan antara lain Uni Eropa yang sudah lama memikirkan itu. Tetapi mereka caranya kan tahap bertahap, oleh karena tidak mudah give up sovereignty, kemerdekaan itu tidak mudah. Sehingga pada suatu saat ketika urusan-urusan APBN ini meledak, itu langsung saja mencuat, yaitu bahwa sekarang lebih spesifik lagi, bagaimana kita mau ngatur peredaran uang dan lain-lain kalau tidak punya bank sentral yang efektif sebagai bank sentral Eropanya ya. Nah, oleh karena itu, ya dengan penuh perdebatan yang sengit, akan bubar nggak jadi, akan bubar nggak jadi, akhirnya akan menjurus kepada situ. Demikian Kwi Kiangi, Beni Rahmadi, Pas FM.